bunyi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakungrejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita masih di bab yang ke-8, salaf dan ketundukannya kepada kebenaran. Kemudian poin selanjutnya dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan la yukalidanna ahadukum dinahu rajulan, janganlah seorang itu taklid, ikut-ikutan dalam masalah agamanya dengan orang lain dalam bentuk fa in amana amana wa in kafara kafara. Jika orang itu iman, maka dia ikut beriman. Jika orang yang diikuti kafir, dia ikut kafir. Wa in kuntum labuda muqtadina, dan jika kalian tidak boleh tidak harus meneladani orang lain, maka teladanilah orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang hidup latuk manu alil fitnah, maka tidak ada jaminan aman untuk selamat dari fitnah atau kesesatan. Maka perkataan sahabat Ibnu Mas'ud ini, wallahu ta'ala a'lam, bukanlah melarang taklid secara mutlak, namun melarang taklid dalam bentuk sebagaimana yang beliau katakan. Dalam bentuk sebagaimana yang beliau katakan, jika yang diikuti itu adalah, jika yang diikuti beriman, ikut beriman. Jika yang diikuti itu kafir, berubah kafir, maka dia pun ikut kafir. Ya, maka dia menggantungkan status agamanya kepada pilihan orang lain. Ini taklid yang beliau maksudkan dalam kalimat ini. Sehingga ini tidaklah menunjukkan larangan taklid secara mutlak. Bahkan taklid adalah taklid dalam artian orang yang tidak tahu mengikuti dan mengamalkan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh orang yang berilmu adalah satu kewajiban. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak memiliki ilmu, dan tidak ada dan tidaklah maksud disyariatkannya bertanya kecuali untuk dipraktekkan, diaplikasikan, dan diamalkan jawaban pertanyaan yang diberikan oleh orang yang ditanya. Oleh karena itu, maka taklid yang dimaksudkan oleh Abdullah ibn Mas'ud adalah orang yang tidak punya pendirian, bergerak kemana angin bertiup. Dan itu dalam masalah iman lagi. Dan tentu satu hal yang sangat jelek, sebagaimana dalam riwayat selanjutnya dari Abdurrahman ibn Yazid yang mengatakan, qala Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, la takunu imma'atan, maka janganlah kalian menjadi orang yang tidak punya pendirian. Apa itu imma'ah, kata banyak orang. Ibn Mas'ud mengatakan, yang dimaksud dengan imma'ah adalah yaqul ana ma'annas, seorang itu mengatakan aku ikut banyak orang. Jika mereka mendapatkan hidayah, ya aku pun mendapatkan hidayah. Jika mereka sesat, aku pun ikut sesat. Maka beliau katakan, ala ingatlah, layuwatinanna ahadukum nafsahu, hendaklah seorang itu mengokohkan dirinya. Tidaklah dia punya prinsip. Prinsipnya, ala annahu in kafara annas, jika semua orang itu kafir, annahu la yakfur, dia tidak akan ikut-ikutan kafir. Maka ini yang dimaksud dengan taklid yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud di riwayat sebelumnya, yaitu orang yang tidak punya pendirian, bergerak kemana angin bertiup. Dan ini dalam masalah hidayah dan sesat. Nah, ini satu hal yang tentu tidak boleh. Dan ini dalam masalah iman dan kafir, sebagaimana di riwayat sebelumnya. Tentu ini satu hal yang sangat mengerikan. Namun sikap yang tepat, ikutilah kebenaran di manakah dia berada. Jika itu kebenaran, maka apapun yang terjadi, meskipun semua orang kafir, semua orang meninggalkannya, jika saya yakin itu kebenaran, maka dipegangi kuat-kuat. Kemudian, kalau Dzahabi Adz-Dzahabi menceritakan dengan sanadnya, Hadatsana Hammam sami'tu Qatadah yaqul. Aku mendengar Qatadah bercerita, hadatsana Mutarrif. Ada seorang tabi'in namanya Mutarrif. Mutarrif mengatakan kunna na'ti Zaid ibn Suhan. Kami mendatangi rumahnya Yazid ibn Suhan. Fakana yakul, maka di antara apa yang dikatakan oleh Zaid ibn Suhan, ya ibadallah, wahai para hamba Allah, akrimu wa ajmilu. Fa innama wasilatul ibad ilallahi bi khaslatain. Maka wahai para hamba Allah, muliakanlah dan bersikaplah yang indah. Karena sarana hamba untuk menuju Allah adalah dua perkara. Rasa takut dan rasa harap. Lalu aku mendatangi Zaid pada satu hari dan dia telah menulis satu surat atau menulis di satu kertas. Fa nasaku kalaman min hadzal nahwi. Lalu dia pun menata satu rangkaian kalimat dalam bentuk dan model semacam ini. Dan itu di atas kertas, ada satu kertas. Ya, dan ini adalah ikrar baiat. Ini adalah ikrar baiat. Ada satu kertas dan ditulisi innallaha rabbuna wa muhammadun nabiyuna atau wa muhammadan nabiyuna wal qur'ana imamuna wa man kana ma'ana kunna wa kunna wa man khalafana kanat yaduna alaihi wa kunna wa kunna. Ya, maka dia tuliskan satu kertas. Yang kertasnya adalah kertas ikrar baiat yang diminta oleh Zaid ibn Suhan. Isinya, isi ikrarnya, Allah adalah Rabb kami, Muhammad adalah Nabi kami, Quran adalah Imam kami. Siapa saja yang bergabung bersama kami, maka kami demikian dan kami akan demikian. Dan siapa yang menyelisih kami, kanat yaduna alaihi, maka tangan kita sepakat untuk menyerangnya, untuk memusuhinya, dan kami akan begini dan kami akan begini. Qal faja'ala ya'ridu alkitaba alaihim, maka Zaid dan menyodorkan kertas tersebut kepada orang-orang yang hadir, disodori satu persatu. Maka dia kemudian mengatakan, apakah engkau sepakat dengan isi ini wahai fulan? Sampai akhirnya mereka yang bawa kertas itu sampai kepada aku. Mereka pembawa kertas ini mengatakan, akararta ya gulam, wahai anak muda, apakah engkau sepakat dengan isi kertas ini? Kultu, maka aku katakan, la, saya tidak sepakat. Dan beliau satu-satunya yang tidak sepakat di majelis itu. Qal yakni Zaidan. Kemudian Zaid ibn Suhan mengatakan, la ta'jalu alal ghulam. Jangan kalian tergesa-gesa negatif atau bersikap buruk kepada anak muda ini. Maka Zaid mengatakan, mataqulu ya ghulam. Apa pendapatmu wahai anak muda? Qultu, maka aku katakan, innallah qad akhada alayya ahdan fi kitabihi, sungguh Allah telah mengambil janji dariku dalam Al-Quran. Maka aku tidak akan membuat dan mengada-ada perjanjian setia selain perjanjian setia yang telah Allah ambil dariku. Fa raja'al qaum min indi akhirihim. Maka gara-gara mutarif tidak sepakat, akhirnya semua orang yang ada di majelis itu kemudian membatalkan perkataan mereka. Ya, meralat semua perkataan mereka. Semuanya roja'a meralat min indi akhirim sampai yang terakhir. Artinya semua. Ma akarra minhum ahadun. Tidak ada satupun yang mau dan menerima ya, ikrar bai'at yang ada yang ditawarkan. Wa kanu zuha'a, dan mereka kurang lebih jumlahnya 30 orang. Ya, maka di sini maka ikatan yang yang digunakan untuk mengikat orang yang ngaji bersamanya itu benih semacam itu telah muncul dan telah ada di masa silam. Yang ini kemudian dijumpai oleh seorang ulama tabi'in, Mutarif Ibn Sikhir. Ya, yang beliau ini datang ke rumah seseorang, seorang namanya Zaid ibn Suhan. Ya, bisa kita katakan mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat, sejumlah nasihat yang ada dan disampaikan di rumah Zaid ibn Suhan. Ya, sebagaimana tadi di awal diceritakan apa perkataan Zaid. Ya ibadallah, akrimu wa ajimilu, dan seterusnya. Ya, namun, dan pada akhirnya, Zaid ibn Suhan ini menawarkan ikrar bai'at, yang ikrar bai'at ini bisa kita katakan isinya ada dua poin. Poin yang awal itu adalah poin yang indah. Poin yang indah. Yang tentu setiap muslim sepakat. Siapa yang tidak sepakat dengan innallaha rabbuna wa muhammadan nabiyuna wal qur'ana imamuna. Nah, maka ini tentu kalimat yang indah. Ini poin yang pertama. Bisa kita katakan isi yang pertama yang merupakan ungkapan slogan setiap muslim, yang sebenarnya adalah slogan setiap muslim meskipun tidak ditulis, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, ini slogan setiap muslim. Namun poin yang kedua adalah poin membangun ikatan, membangun fanatisme. Poinnya adalah membangun fanatisme. Disebutkan mangkana ma'ana guna wa guna. Siapa yang mau gabung dengan kita, maka kami akan begini dan begitu. Wa man khalafana kanat yaduna alaihi. Ini sudah membangun fanatisme dan membangun walak wal barak berdasarkan kelompok. Dan siapa yang menyelisih kita, siapa yang tidak bersama kita, tangan kita semuanya tertuju padanya. Semua tangan kita akan alaihi, atas orang tersebut. Maka ini membangun kebencian, permusuhan di atas ikatan semacam ini. Yang bukan ikatan Islam, bukan ikatan iman. Ini tentu satu hal yang tidak benar. Yang ini yang mendasari Mutarib bin Sikhir rahimallahu ta'ala untuk menolaknya. Dan demikianlah sifat bayat-bayat yang dibuat-buat oleh sebagian orang. Boleh jadi buat bayat kelompok pengajian tertentu atau kelompok dakwah tertentu atau kelompok dan sejenis itu yang merupakan bukan bayat yang syar'i, yaitu bayat dalam artian pengakuan bahasanya penguasa muslim itu adalah penguasanya, maka bisa kemudian kita pastikan sifatnya sebagaimana yang ada di sini, yaitu membangun loyalitas, benci dan permusuhan dengan dasar kelompok tersebut. Boleh jadi kelompok pengajian, tarekat sufiyah, atau kemudian kelompok dakwah, atau yang lain. Dan mutarif ketika itu sebenarnya yang paling muda dari 30 orang yang ada di majelis itu. Yang pada awalnya mereka semua oke-oke saja dengan hal tersebut. Namun ketika disodorkan kepada mutarif, maka beliau langsung tegas mengatakan, "La, tidak." Alasannya Allah telah mengambil sumpah setia kepadaku dan kepada setiap muslim dan kepada setiap orang yang membaca Al-Quran. Sumpah setia yang dibangun di atas Islam, dibangun di atas iman. Maka aku tidak mau kemudian menodai sumpah setiaku tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang menyelisihinya. Ya, maka riwayat ini menunjukkan ya, menjadi pelajaran tentang tidak masroknya, tidak disyariatkannya dan tidak dibenarkannya berbagai macam ikatan bayat atau sumpah setia yang itu dibangun di atas kelompok pengajian, kelompok dakwah, organisasi dakwah, partai-partai atau yang lain. Kemudian kata Arabi, aku mendengar Syafi'i guru beliau mengatakan, jika kalian jumpai dalam bukuku ini menyelisihi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silakan kalian berpendapat dengan hadis ajaran Nabi dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Wa anu dari Arabi aidan juga wa sami'tuhu, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan, waqad qala lahu rajulan, ada seorang yang bertanya berkata kepada Al-Imam Syafi'i, apakah engkau mengambil dan berpendapat dan sepakat dengan hadis ini wahai Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Syafi'i. Faqal, maka Imam Syafi'i mengatakan, mata rawaitu, jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang sahih dan aku tidak mengambilnya dan tidak sepakat dengan isinya, maka saksikanlah aku, hendaklah kalian jadi saksi bahasanya akalku telah hilang. Ya, maka ini adalah hilangnya akal menurut seorang muslim. Nyatanya atau sudah tahu hadis dan hadisnya pun diyakini benarnya, validnya, dan setelah itu seorang mengatakan saya tidak sepakat dengan isinya. Maka ini satu hal yang tidak mungkin terjadi pada akal seorang muslim. Ini tidaklah terjadi kecuali orang yang telah hilang akalnya. Demikian kata Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan berkenaan dengan kunyah Abu Abdullah, maka ada satu hal yang unik. Ada rangkaian guru dan murid yang kunyah mereka Abu Abdullah. Ya, diawali dari Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau adalah murid dari Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal. Dan beliau adalah murid dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan beliau ini adalah murid dari Abu Abdullah Imam Darul Hijrah Malik ibn Anas, dan Malik bin Anas, Imam Malik ini adalah murid dari Abu Abdullah Nafi' Maula ibn Umar, dan ini adalah murid dari Abu Abdullah Abdullah ibn Umar atau Abdullah bin Umar Abu Abdullah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Atau Abu Abdullah hanya berhenti cuma sampai 5 saja, sampai Nafi. Kalau Ibn Umar nampaknya bukan Abu Abdullah. Ya, kemudian waqala Al-Humaidi, Al-Humaidi mengatakan ra'a Syafi'i yauman hadisan. Satu hari, satu ketika Al-Imam Syafi'i membawakan, meriwayatkan dan menyampaikan satu hadis. Fakultu, maka Al-Humaidi mengatakan atakhudhu bihi, apakah engkau berpendapat dengannya, apakah engkau sepakat dengan isinya dan kontennya. Faqal, maka Imam Syafi'i merespon dengan marah dengan mengatakan ra'aitani kharastu min kanisah, apakah engkau lihat aku keluar dari gereja. Ya, apakah kau katakan bahasanya aku itu orang kafir, murtad? Ya, nyata-nyata aku tahu satu hadis Nabi, setelah itu ya, aku katakan aku tidak sepakat dengan isinya. Ya, ini tidak bisa dibayangkan oleh Al-Imam Syafi'i kecuali dilakukan oleh orang kafir. Au alayya zunar, ataukah kemudian kau lihat aku itu memakai zunar? Ya, ikat pinggang yang biasa dipakai, yang merupakan ikat pinggang khas para biarawati. Ya, para biarawati. Ya, artinya ikat pinggang khas Nasrani. Ya, tidaklah memakainya kecuali orang Nasrani. Maka itu sama dengan khostum min kanisah. Sehingga terjemah bebasnya, apakah engkau lihat aku ini orang Nasrani? Sampai-sampai aku berani-beraninya menolak hadis Nabi setelah aku mengetahuinya, bahkan aku menceritakannya. Hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan la aqulu bihi, sampai-sampai ketika aku mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak sepakat dengan isinya. Ya, maka menolak hadis Nabi, artinya dengan kata lain, di riwayat ini Imam Syafi'i mengatakan menolak hadis Nabi itu adalah perbuatan orang kafir. Tidak bisa dibayangkan seorang Muslim melakukannya. Ya, menurut akalnya, menurut ya, imajinasinya seorang Muslim, itu hanya terjadi manakala pelakunya orang kafir. Kalau pelakunya orang kafir, maka wajar. Ya, karena dia orang kafir, nolak hadis Nabi. Namun jika katanya Muslim, kemudian nolak hadis atau nolak ayat, ya, maka ini satu hal yang tidak bisa dibayangkan. Ya, ada seorang yang ngaku Muslim, nolak hadis dan nolak ayat. Yang demikian gamblang. Maka tidak bisa dibayangkan. Kalau ini ditolak oleh orang kafir, maka ya wajar-wajar saja. Karena dia orang kafir. Dia orang kafir. Ya, namun kalau ini Muslim, maka ini satu hal yang tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu Imam Syafi'i marah ketika setelah beliau menyampaikan hadis, kemudian masih ditakid oleh pendengar, masih dipastikan oleh audien, ya, Anda sepakat dengan hadis tersebut? Maka beliau marah. Beliau katakan, apa asal ini orang Nasrani sehingga saya mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun aku tidak sepakat dengan isinya. Ya, seorang Muslim pasti sepakat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu, ya, hadis yang wajib disepakati oleh seorang Muslim tentu hadis yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis tersebut adalah hadis yang saliman anil mu'arid, tentu kemudian selamat dari penentang. Dan hadis tersebut bukan hadis yang bukan yang mansukh. Ya, tentu hadis yang mansukh, ya tidak mengapa orang tidak sepakat dengan isinya, karena itu mansukh, karena itu telah terhapus. Demikian juga adalah hadis yang saliman anil mu'arid, tidak ada hadis lain yang menentangnya. Kalau ada hadis lain yang berlawanan dengannya, nanti kemudian ada proses, boleh jadi proses kompromi, proses jama', yang tentu dalam proses jama' ini tidak bisa isi satu hadis itu sempurna utuh diterima. Karena nanti boleh jadi di situ ada dikurangi, dibatasi pakai hadis yang lain. Atau seandainya tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka nanti ada proses tarjih yang boleh jadi ternyata hadis tersebut dinilai marjuh, kemudian yang diambil adalah hadis yang lain. Maka ya tidak sepakat dengan isi hadis dalam hal ini tentu tidak masalah. Ya, masalah manakala hadisnya sahih, hadisnya muhkam, muhkam itu kebalikan dari mansukh. Ya, hadisnya sahih itu valid dalam artian sahih atau hasan. Kemudian hadisnya adalah hadis yang muhkam. Ya, setelah itu hadisnya saliman anil mu'arid atau ya, bebas dari, kemudian dalil-dalil yang lain yang berlawanan dengannya, baik berlawan dengannya dari sisi riwayat atau kemudian demikian juga hadis tersebut sharihud dilalah, maknanya jelas gamblang, tidak multi tafsir ya. Maka ketika hadis tersebut demikian keadaannya, dia adalah hadis yang valid, dia muhkam, saliman anil mu'arid, bersih dari kemudian dalil yang lain atau hadis yang lain yang berlawanan dengannya, dan sharihud dalalah dan gamblang isi kontennya, konten kandungannya, maka tidak ada orang yang menolak dan tidak sepakat dengan isi hadis ini. Tidak ada seorang muslim yang kita bisa bayangkan tidak sepakat dengan isi hadis semacam ini. Arabi mengatakan, aku mendengar Syafi'i mengatakan, langit manakah yang akan menaungiku dan bumi manakah yang akan menjadi tempat berpijakku? Jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis, falam aqul bi, lalu aku tidak berpendapat dengannya, lalu aku tidak sepakat dengan isinya. Maka artinya beliau mengatakan orang yang tidak sepakat dengan isi hadis Nabi dengan kriteria yang tadi kami sampaikan, itu adalah orang yang tidak sepakat dengan isi hadis tersebut adalah orang yang boleh saja demikian seandainya dia beratapkan langit selain langitnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja manakala dia tidak kemudian menginjak bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Namun dia ada di, dia punya langit sendiri dan punya langit, bumi sendiri, maka silahkan. Namun jika tidak, ya, maka dia tidak punya kelayakan untuk melakukan hal tersebut. Maka ini tiga riwayat dari Imam Syafi'i tentang bahayanya orang yang tidak sepakat, tidak menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, yang pertama ini adalah orang yang hilang akalnya. Kemudian yang kedua, ini hanya terjadi kalau dia adalah orang kafir. Tidak bisa kita bayangkan seorang muslim ya, melakukan hal tersebut. Dan ini adalah orang yang hanya layak dilakukan oleh orang yang punya langit selain langitnya Allah dan punya bumi dan menapakkan kaki di bumi selain buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zahbi mengatakan di Musnad Syafi'i, kemudian dari Sama'an akhbarani Abu Hanifah ibn Simak qala hadatsani ibn Abi Dzi'ab anil Maqburi an Abi Surayh, dari Abu Surayh senyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kutilahu qatilun, siapa yang keluarganya menjadi korban kasus pembunuhan, fawa, maka keluarga itu bikhairi nadharain, boleh memilih yang terbaik, mana yang dirasa terbaik dari dua pilihan. In ahabba akhadha al-aqla, jika dia suka maka dia bisa mengambil diat. Diat itu disebut juga dengan al-aql. Akal di sini maknanya adalah ikatan. Dan makna dasar dari akal itu adalah ikatan. Akal itu disebut akal karena dia mengikat orangnya untuk tidak melakukan hal yang jelek-jelek. Nah, diat itu disebut al-aql karena tentu diat ya, itu adalah 100 ekor unta yang ini akan diserahkan oleh keluarga pembunuh kepada keluarga korban. Maka mereka kemudian datang sowan ke keluarga korban bawa unta yang mau diserahkan. Setelah itu ya, kemudian sampai di halamannya, kemudian unta-unta tadi diikat. Setelah diikat kemudian baru masuk, ketemu dan menegaskan ini diat yang kami bayarkan. Maka unta tersebut diikat di halaman rumah keluarga korban pembunuhan. Maka dari situ, maka berangkat dari situ, maka diat itu disebut akal. Wa in ahabba falahu al-qawat. Namun jika dia mau, maka dia bisa minta qisas. Dan ini ada, manakala pembunuhannya adalah pembunuhan sengaja. Maka jika pembunuhan itu pembunuhan sengaja, maka ada tiga pilihan. Qisas, atau kemudian diyat, ataukah dimaafkan cuma-cuma. Dan jika pembunuhan adalah pembunuhan tidak sengaja, maka tidak ada pilihan qisas. Tidak ada qisas dalam pembunuhan tidak sengaja. Dan adanya adalah diat. Adanya diat dan kafarah. Kafarahnya adalah maka pembunuhan tidak sengaja, misalnya nyenggol saat di jalan, nyenggol orang naik sepeda atau yang lain, yang disenggol jatuh, mati. Nah, maka ini pembunuhan tidak sengaja. Maka tidak ada qisas di dalamnya. Adanya kafarah sama diat. Kafarah yang memerdekakan seorang budak. Jika tidak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, karena nyinggol orang di jalan mati. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan diat yang wajib dibayarkan kepada kepada keluarga korban. Ya, kecuali jika mereka juga kemudian mengikhlaskan hal tersebut. Maka pilihannya ya, diat dan maaf cuma-cuma. Ya, kemudian kalau pembunuhannya pembunuhan sengaja, pembunuhan berencana, itulah pembunuhan sengaja, ya, maka ada qisas, diat dimaafkan dengan bayar diat atau dimaafkan cuma-cuma. Ya, adakah kafarah bagi ini sebelum dikisas kafarah dulu membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut ya, diperselisihkan ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ada kafarah. Imam Syafi'i mengatakan ada kafarah dengan alasan mimbabil aula. Kalau pembunuhan sengaja itu ada kafarahnya, ya, maka tidak sengaja itu ada kafarahnya, maka yang sengaja lebih-lebih lagi. Namun jumhurul fuqaha dan wallah a'lam itu yang lebih tepat mengatakan tidak ada kafarah. Ya, dosanya terlalu besar untuk kemudian tertutup dengan untuk kemudian adanya kafarah. Qultu li Ibn Abi Dzi'ib, kemudian aku berkata kepada Ibn Abi Dzi'ib, atakhudhu bihadza, apakah engkau sepakat dengan isi hadis ini? Maka Ibn Abi Dzi'ib memukul dadaku, wasoha kathiran, kemudian ngoceh banyak, ya, wanalamini dan mencelaku habis-habisan. Waqal Ibn Abi Dzi'ib mengatakan, aku sampaikan kepada muhadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu masih kamu tanya, tak khudubihi, apakah engkau sepakat dengan isinya? Naam akhudubihi, iya aku sepakat dengan isinya. Wadhalikal fardu alaiya, dan itu adalah kewajiban bagi orang yang telah mendapatkan dan mendengar hadis. Kewajibanku dan kewajiban semua orang yang mendengarnya. Mendengar hadis tersebut. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara banyak manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia melalui Muhammad dan melalui tangan Muhammad. Maka kewajiban manusia untuk mengikuti Muhammad, taat ya, dan tunduk kepada Muhammad. La makhraja lil muslimin min dhalik. Tidak ada jalan keluar bagi seorang muslim dari hal tersebut. Itu pilihan yang merupakan harga mati dan satu-satunya. Taat, tunduk, patuh dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala al-Khatib anba'ana al-Jawhari qala anba'ana al-Marzabani qala hadatsana Ahmad ibn bin Muhammad ibn Musa qala hadatsana Abu al-Aina qala lamma haja al-Mahdi tatkala khalifah al-Mahdi berhaji dia masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi, Masjid Nabawi, falamnya faqa ahadun illa qoma. Maka begitu khalifah masuk ke dalam masjid, maka tidak ada satupun orang kecuali berdiri menghormati khalifah. Kecuali satu ulama, yaitu Ibnu Abi Dzi'ab. Faqala lahu Al-Musayyib bin Zuhair, maka Al-Musayyib bin Zuhair berkata kepada sang alim Ibnu Abi Dzi'ab, "Qum, hada amirul mu'minin, ayo berdiri, hormati Amirul Mukminin masuk ke masjid." Faqal, maka Ibn Abi Dzi'ab mengatakan, "Innama yaqumun nasu li rabbil alamin." Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, surat Al-Mutaffifin. Hanyalah manusia itu berdiri untuk menghadap Rabb semesta alam. Kalau menghadap Amirul Mukminin, maka tidak ada berdiri-berdiri. Ya, dan terhormatnya ulama di masa silam, maka sang khalifah pun mengatakan, "Dakhu, biarkan dia." Ya, sudah, biarkan beliau. Dia tahu siapa yang tidak mau berdiri itu. Dia adalah alim kabir di Madinah di zamannya. Ulama besar Madinah di zamannya. Ya, maka khalifahnya mengatakan, "Biarin." Ya. Falaqad qamat kullu sya'ratin fi ra'si. Meskipun sebenarnya dia marah, sungguh telah berdiri dan tegang semua rambut di kepalaku. Namun kalah dengan wibawa ulama. Namun kalah dengan wibawanya ulama. Dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, "Maka barani ahadun 'alal haqqi wa dafa'a illa saqata min aini." Tidak ada seorang pun yang sombong terhadap kebenaran dan menolak kebenaran kecuali jatuhlah harga orang tersebut di mataku. Semula saya hormat, saya sungkan, saya segan. Begitu kemudian saya begitu ketika saya lihat dan saya ketahui dia membantah kebenaran dalilnya, maka tidak ada nilainya orang tersebut di mataku. Walaqabilau ila hibtuhu, dan tidak ada seorang yang menerima kebenaran, menerima hadis, menerima ayat kecuali aku sungkan kepadanya. Aku haibah, punya rasa haibah, segan dan dia kepadanya. Wa taqattu mawaddatahu, dan aku pun membuat keyakinan dalam hatiku untuk mencintainya, untuk kemudian simpatik dengannya. Kemudian dan diriatkan dari Hatim Al-Asam, Hatim Al-Asam mengatakan, "Afrahu idza asaba man nadharani." Aku gembira jika orang yang mendebatku itu mendebatku dengan membawa pendapat yang benar. Ya, jika dia benar, orang yang mendebatku menyalahkanku dan dia membawa pendapat yang benar, aku gembira. Wa ahzunu in akhta'a. Dan aku malah sedih jika ternyata bantahannya itu adalah bantahan yang keliru. Ya. Bukan kemudian aku gembira karena dia keliru dan saya menang. Lain dengan keadaan banyak orang. Keadaan banyak orang ketika bantahnya keliru, wah gembira. Kan? Saya yang benar kan, kamu keliru. Namun beliau mengatakan, saya sedih kalau dia keliru. Dan saya bahagia dan berbunga-bunga jika dia benar. Padahal ini yang mendebatnya dan membantahnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.